hasil karyamu. Gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagunganmu. Sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sanalah aku bertemu denganmu.